cinta itu. Menangis haru takkan meluluhkanku. Terlanjur sakit hatiku ini karena luka perih yang kau beri. Cinta yang merah kini telah membiru, membekas luka yang kau berikan dulu. Tak sadarkah kau telah meremukanku dan kau hancurkan harapanku. Katamu dulu sudah tak cinta, katamu dulu sudah tak sayang. Semenjak kau bertemu dia, kau meninggalkanku. Setelah ini kau lukai, apakah hatimu telah tuli, batinmu telah mati. Cinta yang merah kini telah membiru, membekas luka yang kau berikan dulu. Tak sadarkah kembali bersama.